Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali dalam pembahasan akidah, yaitu kita membaca risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yaitu kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Thalatha, tiga landasan utama yang wajib untuk dipelajari, diketahui oleh umat Islam. Dan kita masih dalam pembahasan al-aslu thalith, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Pada perjumpaan kita yang lalu, kita telah sampai dalam ucapan Syekh rahimahullah, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubashirina wa mundhiri, dan Allah azza wa jalla telah mengutus seluruh para rasul mubashirin wa mundhiri. Ada dua tugasnya, mereka sebagai pemberi kabar gembira, demikian juga mereka mengabarkan berita-berita yang menakutkan. Mundhiri, pemberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165. Allah azza wa jalla berfirman, rusulan mubashirina wa mundhiri, para rasul itu adalah orang-orang yang memberi berita gembira dan memberi peringatan li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar manusia tidak memiliki alasan atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul tadi. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka di dalam penggalan atau ucapan Syekh yang ditulis dalam Salatul Usul ini, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah menyatakan, apa yang dimaksud dan disebut seorang rasul atau para rasul itu memberi berita gembira, yakni yubasyiruna man ata'ahum bil jannati wa yundiruna min man khalafahum bin nari. Mereka para rasul memberi kabar gembira bagi orang-orang yang menaati mereka dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada perintah rasul, yaitu mereka yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, yaitu agama tauhid, maka janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Janji Allah pasti Allah tepati. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada mereka yang taat dengan jannah, surga. Bagi siapa yang mengingkari atau menyelisihi mereka, maka rasul tersebut yundiru, memperingatkan kepada mereka dengan annar, yakni neraka. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Wa irsalur rusul lahu hukmun 'azima aw lahu hikamun 'azima min ahammiha bal huwa ahammuha an taquma al-hujjah 'alan nas hatta la yakuna lahum 'alallahi hujjah ba'da irsalir rusul. Dan pengutusan para rasul tersebut memiliki hikmah-hikmah, tujuan-tujuan yang agung. Yang paling penting dari pengutusan para rasul tadi, bahkan ini yang terpenting dari yang paling penting, yaitu menegakkan hujjah atas seluruh manusia hingga manusia tersebut sudah gak ada alasan lagi. Ketika mereka tidak mau taat kepada perintah rasul setelah diutusnya para rasul tersebut, kemudian mereka berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla beralasan dan beranggapan atau menambah hujjah bahwasanya belum sampai kepada kami ya perkara agama Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini sebagai bantahannya. Bukan belum sampai, tapi kamu yang tidak mau belajar. Apalagi di masa-masa ini ya ikhwan, wasilah dalam kita menuntut ilmu sangat mudah. Kalau kita ingin mengenali al-haq, mencari kebenaran itu teramat mudah. Sehingga ketika seorang itu beralasan, beranggapan, saya enggak menemukan yang benar, ya, dusta dia. Yang benar tidak ada upaya bagi dia untuk mencari kebenaran itu. Yang banyak mencukupkan dari kebodohan yang ia miliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan sikap al-mujahadah, bersungguh-sungguh berupaya untuk mencari al-haq, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla memang mencari kebenaran dia, maka Allah Azza wa Jalla akan tunjukkan ia mana yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah, bersungguh-sungguh mencari jalanku, kata Allah, mencari bimbinganku, mencari ajaranku, mencari kebenaran yang telah aku turunkan, niscaya benar-benar dan sungguh kami akan tunjukkan dia. Di sini disebutkan huruf-huruf yang sifatnya penegasan, la dan nun taukid. Lanah diyannahum subulana. Wa inna allaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan bersama dengan hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Kita telah belajar apa yang dimaksud ma'al muhsinin. Ya. Ma'iyah di sini apa? Bisa jadi nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa juga as-sabat, kekokohan. Ya. Kebersamaan Allah, yakni kekokohan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Kokoh dia, gak pantang patah semangat di tengah jalan atau berhenti putus di tengah jalan. Habis semangat, kena ujian, cobaan. Kemana antum gak ngaji? Futur. Gampang gitu loh, bilang futur. Nah, kok lama antum gak kelihatan? Banyak gaul. Kok lama antum gak taklim? Kemana aja? Sibuk. Ikhwani fiddin, azanallah wa iyyakum. Kesibukan dunia yang kita kejar itu akan hilang nanti. Tapi kalau kita sibuk menyibukkan diri kita dengan tujuan utama kita diciptakan, itu akan kekal abadi. Ya. Tinggal kita memposisikan mana yang kita jadikan sambilan dan mana kerjaan yang kita utamakan. Yang namanya sambilan itu kalau sempat, itu sambilan. Ya. Ya, daripada nganggur, itu sambilan. Daripada nganggur, mengisi waktu kekosongan, taklim lah. Jadi taklim itu ibaratnya apa? Ngisi waktu kekosongan. Bukan tujuan utama dia. Belajar ilmu agama, memperbaiki dirinya. Bagaimana berhubungan, bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla, tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan dengan sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun walakin aktharuhum la ya'lamun. Ya, apa sih tijarah, perniagaan, perdagangan yang akan menyelamatkan seorang dari azab Allah azza wa jalla? Beriman kamu kepada Allah, beriman kamu kepada Rasul, dan berjuanglah kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Jiwa raga pertaruhkan untuk dakwah, jiwa raga pertaruhkan untuk perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Di sini ada persyaratan, seorang itu akan bisa berjuang kalau dia memiliki ilmu pengetahuan tentang perjuangannya tadi. Ya. Kenapa seorang itu malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Malas dalam perjuangannya. Gampang patah di tengah perjalanannya. Kurangnya ilmu dia tentang amalan tersebut. Sehingga para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya kitab fadail. Bukan fadail amal. Ya. Yang banyak riwayat-riwayat palsu. Nah, artinya disebutkan di situ ahadits fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal. Karena tidak bisa dipungkiri juga seorang itu semangat untuk mengambil sebuah amalan, semangat untuk melakukan sebuah pekerjaan itu karena dia mengetahui di balik amalan ini, di balik kerjaan ini ada hasil yang menguntungkan. Ya, seorang pekerja akan semangat bekerja kalau gajinya besar, benar nggak? Apalagi kerjaan ringan, cuma tanda tangan, ya. 1 juta, 1 tanda tangan, ya. Semangat dia. Karena apa? Balasannya besar. Kalau dia tahu sebuah amalan itu besar ganjarannya, dia akan semangat. Tentunya balik-balik lagi, in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui, Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nah, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui keutamaan-keutamaan. Sehingga itu tadi. Ikhwani fiddin azzaqallahu wa iyyakum. Mudah sebenarnya untuk mendeteksi semangat kita. Kalau futur-futur, coba tanya pada diri kita sendiri, kenapa futur? Ya. Di antaranya apa? Itu tadi. Karena dia tidak mengetahui besarnya pahala yang ia akan dapatkan dari amalan yang besar tadi. Ikhwani fiddin azzaqallahu wa iyyakum. Maka dari itu para rasul diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira. Ya. Allah Azza wa Jalla menugaskan kepada mereka untuk menjelaskan kepada umat ini apa saja yang harus dikerjakan, yang nantinya Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada mereka, agar umat ini ketika melakukan sebuah amalan ibadah penuh harap. Nah, sebutkan kebaikan, ini ganjaran ini pahalanya kalau kamu lakukan ini, kalau kamu amalkan ini dia kamu dapat ini. Itu satu sisi tugas para rasul. Di sisi yang lain, di situ ada imdad, ada tahdzir, ya, peringatan. Bahkan ada yang keras peringatannya. Nah, sampai disikapi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ini sebagai bantahan sebenarnya. Tugas para rasul adalah mubasyirin wa mundzirin. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira ini sebagai peringatan, bantahan untuk para khawarij. Al-khawarij, mereka yang diperhatikan adalah dalil-dalil yang menakutkan. Wa'id, ancaman-ancaman Allah, itu yang diperhatikan, yang diutamakan. Apa alasan mereka yang mereka saya sebutkan di majelis-majelis mereka, ya, sampai mereka luar biasa rasa ketakutannya ini, sampai ekstrim, ya, sampai mereka ekstrim menilai seorang yang melakukan dosa besar sampai pada tingkatan kafir. Karena ini tadi, mereka hanya memperhatikan ayat-ayat yang ancaman. Nah, apa alasan mereka? Kalau ayat-ayat yang berupa busro, kabar gembira, janji Allah dengan jannah, itu pasti Allah tepati. Ya. Seorang kalau mau berbuat sendiri, itu pasti Allah tepati. Tapi yang harus kita takutkan adalah ancaman-ancaman itu. Nah, barakallahu fikum, berbeda dengan Murji'ah, kebalikannya. Kalau ini bermudah-mudahan memperhatikan ayat-ayat ini tadi, janji-janji Allah tadi, berita-berita gembira, menyepelekan ayat-ayat wa'id. Barakallahu fikum. Sampai dalam tingkatan yang ekstrim, mereka tidak menganggap orang-orang yang berbuat dosa besar, nah, berkurang keimanannya. Sampai mereka menyamakan orang yang berbuat dosa besar, ya, senantiasa bermaksiat, itu keimanannya sama dengan para sahabat. Sehingga mereka enggak meyakini iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka dari itu para ulama menambahkan dalam definisi iman, tidak hanya mencukupkan tiga hal, al-i'tiqadu bil janan, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari wal arkan. Tidak hanya mencukupkan ini. Kalau kita dulu waktu masih sekolah diajari tiga ini aja. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ya. Ternyata para ulama menyebutkan tambahan, dan tambahan ini sangat penting. Disitulah bermunculan, bercokolan, sempalan-sempalan agama ini. Ya. Al-Khawarij, Al-Murji'ah, nah, Al-Mu'tazilah, bermunculan. Karena yang terakhir ini enggak disebutkan. Apa itu? Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul, dijelaskan dalam penjelasan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku satu-satunya. Di sini ada hikmah penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan manusia ini li hikmatin azimah, untuk sebuah tujuan yang besar, ibadah, bukan sebatas penciptaannya itu sebagaimana Allah menciptakan binatang, tidak sama, ya. Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin dengan menciptakan binatang itu enggak sama. Barakallahu fiik. Kalau binatang Allah ciptakan, ya, untuk mempertahankan hidup. Kalau dulu kita awal-awal belajar ilmu alam itu dijelaskan, tujuan perkawinan adalah apa? Melestarikan keturunan, ya. Nah, manusia enggak itu, bukan hanya itu. Kalau tujuannya hanya sebatas hidup, makan, cari makan untuk hidup, tidur, kerja lagi, makan, buang, tidur, tidur lagi, makan, buang, ya. Lalu untuk apa diutusnya para rasul? Lalu untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Ya. Untuk apa diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quranul Karim. Kalau hanya tujuannya, kalau kataran sekarang hanya sebatas biar kamu jadi orang. Jadi orang itu kan konotasinya apa? Ya? kamu bisa hidup nyaman, ya, gak kurang apapun, gak minta-minta, bisa makan dengan tenang, gak minta. Itu jadi orang. Nah, definisi orang itu seperti itu. Ikhwan fiddin azzanallah wa iyyakum. Adapun hikmah yang Allah jelaskan tidak hanya itu. Hikmahnya agung, yakni ibadah kepada Allah azza wa jalla satu-satunya. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzanallah wa iyyakum. Maka Syekh rahimahullah menyatakan, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah keyakinan. Jangan dianggap remeh ucapan demi ucapan Syekh di sini. Awwaluhum, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah azza wa jalla adalah Nuh alaihi salam, dan yang terakhir dari mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah akidah yang harus dipegang agar kita tidak tersesat di kemudian muncul oknum, ya, fasih berbahasa Arab, berpakaian dengan pakaian-pakaian orang-orang salih ini. Nah, kemudian ia mendakwahkan sebagai nabi, ya. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak punya keyakinan yang kokoh, kita akan terbawa. Kalau kita punya keyakinan akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya terakhir dari mereka adalah Muhammad alaihi salatu wasallam, dia tidak akan larut dengan fitnah itu. Ya. Ikhwani fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Wadalilu ala anna awwaluhum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwa yang pertama dari para rasul itu adalah Nuh alaihissalam, firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Nah, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan wa thabata fi sahih. Dan telah ada sebuah riwayat yang sahih min hadis syafa'ah, yaitu dari hadis yang menjelaskan tentang asy-syafa'ah, syafa'at, menjelaskan bagaimana umat manusia mencari syafa'at kepada para rasul, syafa'at agar disegerakan hisab mereka, ya, rekomendasi itu syafa'at. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah min hadis Abi Hurairah, innan nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ardh. Sesungguhnya umat manusia mereka mendatangi Nuh alaihissalam. Mereka mengatakan kepada Nuh, engkau rasul yang pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi. Ya. Pernyataan barakallahu fikum umat manusia tadi kepada Nuh alaihissalam ini sebagai dalil bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Barakallahu fikum. Karena di masa Nuh alaihissalam pertama kali muncul kesyirikan di muka bumi. Ya. Bagaimana kesyirikan itu muncul? Mungkin kalau umat sekarang beranggapan syirik itu adalah seorang yang menyembah patung. Tiba-tiba langsung nyembah patung begitu saja. Lah, fitnah itu sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qati'il lailil mudhlim." Datang itu seperti potongan-potongan malam. Awalnya terang, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, tambah gelap, dia tidak bisa melihat apa-apa. Itu fitnah. Artinya fitnah itu datang gak langsung seketika, sedikit demi sedikit. Ya, sama seorang menyimpang itu gak langsung deglek langsung gitu. Ya, kena syubhat sedikit-sedikit. Ya, tambah lama tambah. Ya, tambah parah, tambah parah, tambah parah, tambah parah, semakin parah sudah. Sudah gak karu-karu. Gak langsung, proses. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Awal pertama kali muncul kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihi salam, dan ini terus sering kali ana ingatkan. Biar gak lupa. Perkara yang sering diingatkan itu akan teringat. Ya. Bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan salah satu ayat dalam surat Nuh? Ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bisikan syaitan kepada Nabi Nuh, kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Syaitan menyatakan kepada keturunan-keturunan, ya, orang-orang soleh, jangan kalian tinggalkan persembahan kepada selain Allah. Jangan kalian tinggalkan persembahan kepada Wad, Suwak, Yahud, Yahud, Yahud, Nasr. Siapa Yahud, Yahud, Nasr ini tadi? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, hum asma'ur jalil salihin fi qawmi Nuhin. Falamma halaku awha syaitanu ilaihim aninsibu ila majalisihim ansabah. Mereka ini adalah, lima orang ini adalah nama-nama orang-orang soleh pada masa Nabi Nuh. Ketika mereka binasa, ketika mereka meninggal, maka syaitan membisikkan kepada anak keturunannya untuk membuat gambar-gambar mereka sebagai pengingat. Hati-hati, kalau menyimpan gambar dibuat ingat-ingat, kenang-kenangan, hati-hati. Ya, senang, ini gambar saya ini ke Ka'bah ini, megang kiswah. Ya, yeah. Barakallahu fiik. Itu tampilkan. Anaknya senang. Wah, abahku, abahku, abahku. Ketika meninggal sedih. Akhirnya bagaimana mereka berupaya untuk mengingat abahnya ini biar semangat ibadahnya kayak abahnya? Ditampilkanlah foto abahnya yang megang kiswah tadi. Khairuddin azza wa jalla. Bagaimana terus proses ini? Ya, sampai akhirnya patung-patung itu tadi gambar berubah patung, berubah monumen. Ya, awalnya untuk ingat-ingat, akhirnya lama kelamaan dijadikan sesembahan. Kalau nggak berdoa di samping patung itu nggak maruf. Harus doa. Ini prosesnya itu. Ikhwanuddin azzaallahu wa iyyakum. Kalau ingat proses-proses seperti ini, ya, kita sangat perlu untuk menyebarkan dakwah ini. Sayang kita kepada umat ini, umat Islam, jangan sampai menjadi santapan musuh-musuh Allah. Ad-da'watu ilallah bukan tugas para ustaz saja, tapi semua dari kita bertugas untuk itu. Ya. Lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita mampu barakallahu fikum menyampaikan ilmu tersebut, sampaikan. Kalau kita mampu menjelaskan dengan cara yang baik, cara yang hikmah, sampaikan. Kita tidak mampu, tapi kita mampu untuk memberikan, ya, mengajak saudara kita untuk ikut belajar, lakukan. Semangat. Di antaranya wasilah dakwah banyak. Nah, ada medsos, ada buletin, ada majalah, ada buku, kasih hadiah, ya, kasih buletinnya dan yang lainnya. Ikhwani fiddin azza Allah iyyakum. Kalau nyinggung buletin ini, nah, keadaannya la yusminu wa la yumni min ju', ya. La yamutu fiha wa la yahya, ini sudah diambang ini sudah. Barakallahu fikum. Buletin itu dalam setiap pekannya kita terbit berapa eksemplar? 2500 ya. Itu kalau diuangkan 550 ya. 500 ribu atau 550 ribu setiap pekan. 550 ribu rupiah jadi buletin 2500 eksemplar disebarkan oleh barakallahu fikum berapa? 2000 ya? 2000 eksemplar disebarkan ke seluruh masjid di kota Palembang ini, kurang lebih 40-an masjid ya. Barakallahu fikum, mungkin ada di antara antum yang di sini kenal dakwah itu dengan buletin tadi. Nah, walhamdulillah, walhamdulillah manfaatnya besar. Ya, menjelaskan kepada umat ini permasalahan tauhid, menjelaskan kepada umat ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan, perkara-perkara agama yang wajib untuk diketahui, akhirnya umat ini tahu berbagai macam bentuk budaya-budaya yang diyakini oleh umat ini satu ibadah, dijelaskan di situ bahwasannya ini adalah di luar bimbingan Islam dan yang lainnya, mereka dapat manfaat dari itu. Barakallahu fikum. Kalau kita punya upaya, ijtihad, kesungguhan, mujahadah, bi anfusina wa amwalina, kita sisihkan uang kita. Nah, enggak usah banyak-banyak, satu di antara kita saja sisihkan uang jajan kita. Nah, mungkin 20 ribu. Nah, dalam sepekan kita ini sih berapa orang itu? Itu insyaallah enggak berat. Sampai sekarang ada beberapa orang dari luar daerah terus ngasih 100 ribu ini buat buletin ya, minggu ini buat buletin saat minggu ini 100 ribu, 100 ribu. Walhamdulillah ya. Jadi kemarin sempat terhenti itu karena untuk nyetak itu gak ada. Kita sudah mau futur sudah. Aduh cetak yang ini aja, yang penting kan isinya gitu. Cetak yang nggak berwarna, kalau nggak berwarna setengah harganya, ya kalau nggak berwarna hijau hijau semua gitu, merah merah kan, nah. Tapi kan nggak segar matanya, ya. Barakallahu fikum. Daya tarik seorang untuk melihat buletin itu dan membacanya adalah tampilannya. Tinggal kita mujahadah tadi, sungguh-sungguh tadi dengan harta dan kesungguhan kita dengan tenaga kita. Kesungguhan dengan tenaga itu bagaimana? Jangan sampai buletin ini terbang sia-sia, itu dengan tenaga. Nah, ditungguin buletin itu atau dibagikan. Aduh gak cukup, saya kalau dibagikan gak apa-apa, gak cukup. Banyak kaum muslimin yang belum, mana saya habis ya? Kalau gak ada, mana buletinnya? Seperti itu. Insya Allah gak akan kemana-mana uang kita belajar tadi, ya, gak akan sia-sia. Nanti kan kita ambil nanti, ya, paham ya? Nah, yang kita keluarkan tadi itu untuk diri kita. Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil terhadap dirinya, barang siapa yang bakhil terhadap sebenarnya dia bakhil untuk dirinya. Kalau kita melihat ayat itu, aduh, kalau kita bakhil, ya, nah, ini kan sekarang banyak ya, kita diundang untuk melakukan sebuah amalan kebaikan, donasi, ini, nyumbang ini, nyumbang ini, itu sebenarnya mengajak kita. Nah, insya Allah nggak akan hilang, nanti diambil. deposito. Ya. Jangan dulu. Tidak perlu khawatir. Diambilnya kapan, Ustaz? Ya nanti. Ya. Bisa Allah kasih antum lipat ganda keberkahan. Baik berupa harta atau berupa kesehatan dan yang lainnya. Bahkan ada hadis yang menyatakan jika seorang itu sakit maka sembuhkanlah dengan sedekah ini. Nah, ikhwani fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Jadi jangan sampai media kita yang sudah berjalan mendapatkan sambutan dari masyarakat, ya. Tidak sedikit mereka yang mengenal dakwah ini, bahkan mengenal kebaikan-kebaikan di dalam buletin ini terlebih. Yaitu perjuangan seperti itu. Nah, sama-sama bareng-bareng ta'awun, ya. Perjuangan seperti itu. Walhamdulillah wal hidayatu minallah wa ni'matu minallahi azza wa jal. Dakwah ahlu sunnah, dakwah tauhid, dakwah sunnah ini tersebar sehingga menuntut orang yang mendapatkan dakwah ini antusias untuk belajar. Mudah-mudahan ya mereka dapat hidayah melalui kita, ya kan gitu. Mereka belajar Al-Quran wa sunnah melalui kita. Mungkin kita mendengar bagaimana asatidzah menasihati kita bahwasanya di antara bentuk semangat dalam dakwah juga kita tidak mencukupkan untuk diri kita tapi juga untuk saudara-saudara kita. Nah, di antaranya sehingga tolong untuk buletin ya, dan karena enggak hanya mencukupkan buletin juga. Item dakwah kita sangat banyak. Ya, pendidikan juga butuh tahun kita bersama. Nah, cita-cita kita itu juga butuh tahun kita bersama. Apa cita-cita kita? Kita sudah sekian masjid, ya, pindah masjid sini, pindah masjid bukan pindah karena ini ya, urus bukan. Karena mereka belum paham tentang kemuliaan dakwah. Barulah sehingga kita ini sangat butuh segera. Nah, mendirikan masjid sedikit. Ya. Kebetulan lahan kita punya lahan itu, tapi masih belum milik kita. Milik kita tapi belum. Gimana milik kita kalau belum? Ya. Ya belum sepenuhnya gitu, masih 75% lah ya. Nah, kurang 25% lagi. Nah, ini butuh tahun juga ya. Kalau bukan wong kita, siapa lagi? Ya, kalau bukan kita yang di sini nih, sekarang nih, sama. Doa sama Allah. Nah, juga kita berjuang. Berjuang untuk itu. Punya kelebihan harta, jangan bingung, langsung sisihkan, kasihkan berapapun, kasihkan cash atau transfer silakan. Biasanya terus diingatkan itu kan ya, diingatkan. Kasih kotak di rumah itu. Anak-anak di pesenina kalau ada uang kembalian taruh situ ya, senang mereka masukkan uang itu. Ya. Ada uang keletaan masukkan situ. Ya. Taunya uang abahnya, nggak apa-apa, ya ikhlas karena Allah. Ya. Nanti seminggu sekali atau sebulan kali kita kasihkan dia ini pendaharannya untuk kepentingan dakwah. Ya. Begitu ya untuk pertahankan dakwah kita. Nah. Jangan sampai terhenti yang sudah jalan ya. Untuk mempertahankannya memang butuh perjuangan. Kita udah lama ini gak istimewa ya, gak rapat musyawarah, evaluasi, pertimbangan belajar kita ini gimana? Ya, apa selamat ya, dibaca ataukah jadi pesawat dia? Ya. Kalau begitu, ada beberapa orang yang belum mendapatkan ini ya, kesempatan dia sudah ikut ngaji. Kalau satu buletin dibawa satu orang kan enak. Maka nah, habis. Dari 100 buletin yang kita sebarkan ada 2 orang tanya, kajiannya di mana? Saya ingin ikut kajian ini di mana ya? 2 orang aja. Masya Allah, besar nilainya di sisi Allah. Keringat kita, rasa capek kita hilang dengan itu. 2 orang tadi. Luar biasa. Semangat. Ya. Maka mengetahui amalan-amalan yang akan kita kerjakan itu barakallahu fikum menjadikan kita semakin antusias dalam mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu bagian kita. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi